Habib wal maqalatus salisatu wal arbauna utawi iki iku makola ingkang nomor telu lan petang puluh berarti petang puluh telu anbatil hukama itipun cerita akan setengah saking wong kang hali hukum dawe ngeten man iktasoma bi aklihi dola man sabane wong iktaso makan gegayungan sapa wong biakli kelawan akale wong dola mongko kesasar sapa wong aiman tegese utawi sapane wong iku iktamada tetanggenan sapa wong gecokan sapa wong mercayani sapa wong ala akli ing atase akale wong tok fi umurihi ing dalem ngatur pira-pira perkara walam yak tamit lan ora gelem tetanggenan sapa wong lan ora gelem gandolan sapa wong alallahi taala ing atase Allah taala fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ngatur perkara lam yah tadi mongko ora oleh hidayah sapa wong lam yah tadi mongko ora oleh dituduh sapa wong ora oleh dituduh ila sawabi maring barang kang bener utawa ila sawabi maring kebenaran kebenaran kebenaran hadirin matane sik ngene man aktasoma bi aklihi dola sapa wong ngejibno akale tok gocekan akale tok percaya ambek akal tok gak gelem jauh nang Allah Subhanahu wa taala klejingan kon ya dadi dolan iki nek manane pun kesasar tambah bingung klejingan kon ya ya apa cara kene klejingan ya kelincutan kon ya ngono kon mikir ngejokno akalmu tok ngejokno pintermu tok ngejokno gagahmu tok gatik gelem nang Allah dilengkas delon po diguyu arek cilik kon kelincutan kon. Dan itu maksudnya man iktamada ala akli fi umuri sampe ngatur rabi, ngatur nyambut gawe, ngatur proyek, ngatur ropwai sampe yakin ambil akal sampe tok wis gatik Gusti Allah antok. Tapi ini wong Islam lho, wong Islam lho sing boten Islam gak melok-melok lho, wong Islam wong Islam ngatur ropwai mek dipikir gatik nang Gusti Allah kajingan maksudnya kesasar. Sampeyan mikir ati rabi, masane rabi ki mulai arek nom. Ketok arek wedok ketok ayu. Potongane ceking. Rambute apa nek arek wedok ayu kuwi Mbak Bakung. Ya Mbak Bakung. Gak tau ro aku. Alise nepung. Nek lembean koyok blarak sempal. Mbok sampeyan akal tok. Itu adalah yang nomor wahid ya ini gadik nang Gusti Allah blas maksude ya apa kelakuane ya apa ibadahe ya apa nasabe arek iku ibadah tangga kok rabi kelejingan kok warang dirabi temen masalah pak entek-enteki dhuwit itu alasan dijaluk apa ae geger titik njaluk pegat geger titik njaluk pegat soakin senengnya sing lanang dituruti kok wingi dodol sawah gak tau ngelompok duwe iku ya iku resiku nih wong mikir tok gadek jauh nang Gusti Allah ketok ayune tok tapi nek bareng karo Gusti Allah sih dipikirani areke ayu kelakuane api ibadahnya cocok gak rabi arek ayu ala rabi arek ayu 10 tahun legrek kampung kisut gak karu-karuan iya nah ayu arek iku ya biyen saiki delon poko nek guyu semiring lambene ya mesti arek masak teng adek kan ebeke ambek lambe ngadeg lan saniki nuturi sampean ngeten iki sampean mikir apa ae dibalekno ambek gondelan hukume Gusti Allah aja gondelan Gusti Allah gondelan hukume Gusti Allah. Wa manan sapane wong istighna kang sumugih sapa wong bimalihi kelawan bondone wong. Kola mongko gide apa mal aiman tegese sapane wong iktafa ngalap cukup sapa wong bimalihi kelawan bondone wong lam yakfihi mongko ora cukup nyora nyukupi ing wong apa dalika mengkono-mengkono mal. Sampeyan rumah tangga iki seneng, rumangsa seneng, rumangsa sugih ambek kekayaan sampeyan. Panen ae piro hasile, toko bendina piro hasile, omprengane piro hasile, sampeyan wetung, sampeyan rumangsa cukup, rumangsa sugih ambek duit sampeyan. Paling dadi titik prontesane duit sampeyan. Paling dadi titik, paling gak cukup. Durung ngitung anake lara, durung ngitung oleh daya telung dino gak mule. Nanti gak ngowe mangan. Nanti moro sak keluarga ya bre. Telung dino. Mari bapakne lara sak suntikan 20.000, durung waras makne ngelu. Priksa manen tek 20.000, anake nututi mencret. Itu kan obat gak masa tetep gonang dokter. Itungan sing digawe mangan ambek seneng man, mbok buyar. Temen gak jagakno tambah titik. Dadi masih sampean rencanake duit mek titik wali man istagna billah aghna. Man sapane wong istagna sumugi sapa wong billahi ing Gusti Allah aghnahu mongko nyugina sapa Allah ing wong. Tapi nek wong duwe cita-cita, duwe lamunan alah Gusti Allah sugih kok repot lha iku bener tetanggenan nang Gusti Allah. Cukup mergo disugino ambek Gusti Allah. Masih duit titik, masih duit titik paling cukup. Mergo Gusti Allah gak ngowe takdir liya-liya, slamet gak kepengin apa-apa cukup. Nek wong Islam lu kadang ngeten, ana guru madrasah bayarane sak wulan lho 12.500. Ngulang bendino bayarno ta. Ngono lho iso rabi. Saulan rola saya lima atau serabi saya ingin dua anak. Masalah yo pula oleh ngitung belanja bojo biru nyambut kelio lio gak iso yo mulang alibak tak ikut tak urip yo. Ketoknya sekaya uang gagal iso mangan yo rokokan barang. Saat ini kena unsumit TPK Taman Pendidikan Al-Quran. Wah guru nih mari dituatar kuaga-kuaga biru bayarannya 15.000 itu gak kota. Guru TP iki lho barang 15.000 kepalane selawe. Iku nang nggih kampung kono ngrasakno 15.000, 5.000 untung adakno. Nanti wong kampung wong desa gak ngerti guru Al-Qur'an iku soro, slametan gak tahu dikirimi apa-apa. Bener takoni nak, Pak gurumu sapa ae? Niki Bu semen wae ngono gak diwehi. Lah napa gak ditonjok Bu ya wong gurune 16 sapa kuat jare. Urung maneh. Tapi arek guru-guru ngoten iku wau njagakno Gusti Allah. Cukup. Wis gak apa-apa mbuka rahasia. Kula niku nyambut gawe apa sih? Ya nyambut gawe rek ya cuman kan gak koyo jeragan ngono. Dodol omblong, dodol rasa ane piye sik kaya ngene. Ngono sing dingoni nggo omah lho kocik wakwelan anak tok 14. Sing keluarga gede-gede kabeh diitung 12. 12 gawe mangan sedina ping 3 ae, 12 ping 3 swidak 6 piring. Nek ana wong sedina gak duwe kaya 100 cukup ah. Padahal kayane gak ana 100, 10.000, 20.000, tapi ya cukup bareng. Iku mergo dibalekno nang Gusti Allah. Kate ngatur son sistem gak duwe dhuwit lho. Atur ae dandakno. Bah tetanggulan nang Gusti Allah ngarah uang gak ngeboni kota ya dadi yoan malah saiki sing porstek wis teko nggih omah mambengi ambek twittere sing kawedi nek semari diatur ngaji minggu rebo iki rebo iki rebo iki rebo iki prai petang rebo kota mlaku maneh ati-ati. Bendi tresna waman sapane wong azza kang mulya sapa wong bimakhlukin kelawan makhluk zalla mongko dadi asor sapa wong dadi ina sapa wong. Ai waman tegese sapane wong utawi wong. Kanat lamun ana apa kuwatu kuwate wong. Kuwate wong bimakhlukin kelawan cekelan makhluk. Sora mongko dadi sapa wong dadi iku zalilan wong sing ina. Ini sampean nek ana wong rumangsa mulya, rumangsa kuat, rumangsa aman, tapi dewangi ambek wong, dewangi ambek makhluk, jawabane nek ana wong ngono iku tambah asor klejingan konco. Sampean duwe omah sugih, rumangsa duwe satpam, rumangsa duwe asu, rumangsa ana sing jaga omahe. Bolone akeh, kenalane wong gedhe-gedhe ya akeh. Gak mungkin omahku dimalingi wong, gak mungkin digarong wong. Ya titen ana ae. Nek sampean kebanggaane mergo teko wong, bakal dicerno ambek Allah Subhanahu wa taala. Gak ana maling, konslet omah kobong. Rumangsa duwe hotel tingkat. Tak wingi kobong, kok iso ana hotel kobong tingkat. Niku disorno. Sampeyan saiki rumangsa gagah, gak ana wong wani. Mergo sampeyan kenal karo Pak iki, ontang-ontang. Kanca sampeyan sitok iki Pak iki tukang mbleh wong. Sitoke Pak iki tukang naboki wong. Sitoke maneh Pak iki tukang nyihir wong. Wah, kenalane jos kabeh. Sampeyan nggih kampung mantang-mentang gak ana sing lawan. Mergo wedi karo kanca sampean. Suatu ketika sampean diserno ambek Gusti Allah. Sing lawan gak ono. Dadak sampean kesandung lho sikil lho remek-remek dhewe. Kalah karo bolone Gusti Allah. Diterusaken makolae. Wal makolatur rabi'atu wal arbauna. Utawi iku-iku makola ingkang nomor 44. Makola sing nomor 44 an ba'dil hukamai dipun critakaken saking setengah wong kang ahli hukum. Sapa ya wong ahli hukum iku? Waung utawi hukama iku alladzina wong akeh yakunu kang ana apa qauluhum pengendikane alladzina wa fi'luhum lan lakune alladzina ana iku mawfikon ingkang nyocoki cocok li sunnati maring kelakuane Kanjeng Nabi. Hukama utawa nek ijen hakim nek kumpul tiga ke atas hukama ahli hukum iku jenenge hakim. Tapi niki hakim agama. Hakim macam-macam. Mungkin sampean tau orang berhakim, mah enggak. Hakim agama ngene ku tiyang sing ana singe. Pengucape ambek penggaweane cocok ambek kelakuane Kanjeng Nabi. Niku jenenge hakim. Cuma niki bab agama. Monggo mboten bab agama. Ya apa maksudmu? Enten wong jenenge hakim, pengucape ambek kelakuane mboten cocok kali Kanjeng Nabi. Ya aja dawa-dawa rek delokno wong, ya siki ae babah, masih ana hakim kelakuane ambek pengucape gak cocok, ya gak apa-apa, senengane ngono dikapan. Tapi nek hakim di dalam agama sing dilakoni, sing diucapno pawodoh karo sing diucapno ambek sing dilakoni Kanjeng Nabi. Nek ngono karepe niku apa? Omonge lu mandi padha karo pengendikan ni Kanjeng Nabi. Ngeten dawuhe. Samratul ma'rifati utawi wae makrifat. Nah niki rada dhuwur dhek ngajine bab makrifat. Sampeyan kirangan pun makrifat, kirangan dereng mbok. Nek sampeyan pun makrifat mesti punya buahnya makrifat. apa makrifatiku? Ai idraki sifatillahi tegese nemu pira-pira sifate Allah Ta'ala. Sampeyan ngerti sifate Gusti Allah kabeh niku termasuk sampeyan pun makrifat. Sifate Gusti Allah sing wajib 20. Sifat mukhalik Gusti Allah 20. Sifat jaiz Gusti Allah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Apa artine wujud? Wujud ana. Apa dalile wujud? Apal kabeh. Kidam apa artine kidam? Dawa-dawa-dawa. Dalile kidam. Bakok apa artine bakok? Niku sampean apal gampang ke yamu binafsi waqtan niat qudrat iradat ilmu ayat sak teruse niku sampean pun termasuk makrifat. Makrifat niku mboten tiyang saged nyongklok tiyang niku jenenge makrifat mboten. Niku ketepaan wong iso nyongklok ngono ae. Sampeyan ana wong nyongklok wong cocok sampeyan mesti ndiluk-ndiluk mbok. Tas niki kula mriku dereng ngomong dicongklok kali wak yai ini. Sembayang yai ini mboten tapi pepinteran. Was kita cuma mboten sembayang. Ana was kita tapi gak sembayang. Sing dimaksud makrifat wujud kidam bakok mukhalafatun khawatij ngerti kabeh. Awal wajibin alal insani marifatul ilahi bistikoni. Ilmu tauhid pertama yang wajib bagi orang mukallaf. Marine iku ilmu furu' fikih lan liyane. Kula karo sampean Islam wis suwe sampai lali artine wujud kidam bakok sampean dosa. Biyen apal wujud kidam bakok sak teruse saiki lali sampean dosa. Kadang Islam tengah-tengah gak ada belajar wujud kita bakok sahadat mari sahadat tidak sembahyang wis. Karo fi'lu kulli mungkin artakuhu. Langgar biyen iku pujian ndak? Wujud kita bakok mukhalafatun lil khawatisi. Seneng saiki delokno. Hei lapa iku? Pujian lah es, kakan pola kesuen. Isin paling gak tahu pujian. Bali-balian. Men dimulai mana diapal no duwingi omah. Hadirin buai wong makrifat, niku salah suhisolin, ono telu piro-piro perkoro. Tak wocoh. Alhaya uswiji isin. Alhaya uswiji isin minallahi ta'ala sokotini Gusti Allah Ta'ala. Isin nang Gusti Allah iku ya apa sih ditutupi raine ta? Ta oleh mlaku miring-miring, lak miring terus kon. Aku isin ame Gusti Allah tak tutupi raiku. Lah. Ya gak dibuka-buka wong Gusti Allah nok terus. Karepe isin nang Gusti Allah iku ing kibadul qalbi. Mengkerte ati an ma'asillahi ta'ala saking nglakoni maksiat nang Gusti Allah. Ati ki ya tembung Jawa iso mengkeret, iso cilik, iso gede. Cuma kinaya. Jok kuatir dik kon ambek aku. Gedek no atimu. Pel rewel karo aku, tak cerot. Waduh, dikon gedek no atimu rek. Wah dibombong ati ini cek gede. Ojo cili ati kan ya. Boten balik. Jok khawatir ayo maju. Anak wong mana. Langkau nanti mu cili ngono. Nanti utang mabu metu mlebu metu. Tak gak gelem ngomong. Gak wani. Oh langkau nanti mu cili gak diwey. Lo ati tadi cili. Dijemuk pancet lo gak cili ada pancet. Terus lagi mengkeret. Nek ana wong ketok maksiat ati mengkeret, ya ku tegese isin nang Gusti Allah. Sampeyan mlaku-mlaku nggih alun-alun, ketok ana arek. Arek luru lho awan-awan lho, rangkulan lanang wedok. Sampeyan ketok tok, astagfirullah. Ih, sapa rek awan-awan rangkulan adane padang bulan nek. Mengkeret. Dadak sampeyan ketok maksiat mengkeret. Ya iku jenenge isin nang Allah Subhanahu wa taala. Cok niru tangga sampean maksiat ngegek. Ya gak mengkeret belas iku. Tambah gede atine. Esuk-esuk kondo wong, mbok aku ngambung ijo apa ngoleh tawa-tawe. Lawa mau areke bom-bom. Meh mendal are aku. Lah tambah dikandakno. Ya gak mengkeret belas iku jenenge. Nomor lorone buai makrifat wal khubbu fillah. Lan seneng fillahi ing dalem Gusti Allah, lan seneng krana Gusti Allah artine. Ai arghbatu tegese demen fima ing dalem perkara. Indallahi kan tetep ing dalem ngersane Gusti Allah. Bayane minasawab binyatane saka dene ganjaran. Wa khusuli ridahu lan hasile ridho nang Allah. Nomor lorone buahe makrifat. Sampean seneng nang Gusti Allah. Ya apa seneng nang Gusti Allah? Kaya arek nglamun. Oh Tuhan. Kapan aku bisa jumpa dengan Tuhan? Gak nglamun iku gendeng. Kepengin petuk Gusti Allah gak wong gendengan. Seneng nang Gusti Allah iku ketok apa sing ana Gusti Allah. Apa sing ana Gusti Allah? Ganjaran. Masalah Gusti Allah ya kuwasa nguwai ganjaran, ana wong lakoni ngene diimbali ngene, ana wong nguwai ngene diwehi ngene, Gusti Allah ganjaran akeh. Sampeyan ketok ganjaran sing gek Gusti Allah terus terengginas, tak melok nglakoni rek cek oleh ganjaran. Ndak-ndake tak melok nglakoni rek ndolek ridane Gusti Allah. Niku jenenge seneng karo Gusti Allah. Ana wong lakone apik, hakikate wong iku pun seneng nang Gusti Allah. Ana wong sembahyang, hakikate seneng nang Gusti Allah. Ana wong amal apik, hakikate wis seneng nang Allah Subhanahu wa taala. Padha mun. Sampeyan sakniki nglumpuk di dalam kebaikan, niki pun termasuk seneng nang Gusti Allah, mergo ndolek ridane Gusti Allah. Nomor telune wal unsu billahi. Wal unsulan kaping telune aring, aring maneh, ayem tentrem. Billahi kelawan Gusti Allah. Pokoke ana Gusti Allah gak susah. Ayo. Ya apa sih ayem karo Gusti Allah. Wa wa khali utawi ayem nang Gusti Allah. Unsun iku as-sahwu. Ya apa? Napa manane? Waras billahi kelawan Gusti Allah bakulu mustanisin mongko utawi saben-saben wong kang aring nang Gusti Allah iku solihun wong kang soleh bawa khale utai wong kang soleh bawa khale utawi unsu iku asarum musyahadati jamali hadratillah. Iku asarum musyahadati jamalin labete ningali sifat baguse Gusti Allah. Hadratallahi ing ngersane Gusti Allah oleh ningali fil qalbi ing dalem ati. Niki kedukuren niki. Ana wong aring nang Gusti Allah, seneng karo Gusti Allah, ayem nang Gusti Allah. Tegese apa nek wis karo Gusti Allah dadi waras. Susah eling Gusti Allah waras. Sumpuwek dibalik nang Gusti Allah dadi waras, lego. Lah wong sing aring ngene ku biasane wong mesti saleh. Mesti ku nek wong elek dikon lego nang Gusti Allah tetep gak iso. Ngomong itu kalau niki yok nopo yang buatan ngerti nang Gusti Allah yang buatan wenak ala wongi gak soleh gak cocok ngomong itu kalau niki ngomong sak bener mawon muni ku durung karuan wongi tau bener nek wong bener gak tau muni ngono biasa lah ono wong soleh kelakuane terus lego jejer ambek Gusti Allah niku labete musyahadah wong saged labet musyahadah paling boten wong iki torekot Wong nek to rekot iku nek wiritan gawe murakabah. Murakabah niku nginjen-nginjen nang Gusti Allah. Murakabah siji, murakabah loro, murakabah telu, murakabah papat sampe murakabah 20. Murakabah siji eling-eling wujud Allah, Allah, Allah, Allah. Gusti Allah wujud. Allah, Allah, Allah wujude Gusti Allah ana gunung, sampean nglamun gunung. Wujude Gusti Allah ana bengawan, ati didelokno bengawan. Wujude Gusti Allah ana bumi, ati didelokno bumi. Sampai bunderin donya iki adalah suatu wujude Gusti Allah. Niku terus kewetok ngwegres sifat jamali Gusti Allah. Tapi sing ketok duduk matane, sing ketok mata hatinya. Mata hati niku lebih tajam dari mata kepala. Cuma niki nglakoni sing angel, kangelan nglakoni sing wiritan gedhe gak ketok apa-apa tas bae gambar roto ten. Wiritan Allah, Allah, Allah ketok gedang ten. Nek wis gak ketok gedang, gak ketok apa-apa muni Allah Allah iso nglamun sifat wujud niku jenenge murakabah. Nek wis murakabah iso musyahadah. Musyahadah iso ati ayem. Niku buahe wong makrifat. Niku sing makrifat temenan, benjing diterangkan makrifat cara syariat, makrifat cara sufi, makrifat cara liyane. Gak padha makrifate enten tingkat-tingkatane. Hadirin mekanten ingkang saged kula aturaken, muga-muga pengaosan niki oleh ridhone Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah filana warhamna wa'afinu wa'ufa'na. Allahumma ya man wafi unluika'in, ya man wafil mahid, ya man wafi lutfi syarif, ya man wafi dhadi qadim, ya man wafi majdi munir. Allahumma akrimna minga binuril fahmi, wa khrujna min dhulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin wa khairul mursalin, wa hayya malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin nggih njawi Tasik Jawa, kersane ditambahi donga kalih kiai.